sesuai kebutuhan Anda. Carrefour termurah, bandingkan saja. Semuanya ada, dibagikan saja. Bersama keluarga ke Carrefour aja. Pakaian, makanan, perabot rumah tangga, elektronik, Carrefour tempatnya. Carrefour lengkap untuk belanja. Carrefour mudah dijangkau oleh Anda. Carrefour termurah, bandingkan saja. Carrefour tempat paling nyaman, tempat hemat berbelanja. Ke Carrefour aja. Ke Carrefour aja.